Moiribaba, patwa kulomba, ba. Baba patwa kulomba wikala mukachi mwetu haleluya patwa kulomba wikala mukachi mwetu haleluya patwa kulomba wikala mukachi mwetu mweya baba yesu tulula tulula mukola bweba Hallelujah Yesu wetu tulula bukola bweba Yesu wetu tulula bukola bweba Mambu agudenga satana ne Nyema mujina jeba Hallelujah Satana ne anyema mujina jeba Hallelujah Satana ne anyema mujina jeba Mweya baba bakaji batu konka bukola bweba Hallelujah Bakaji batu konka bukola bweba Hallelujah Bakaji batu konka Ukola bwe mambo akudenga masamane shika mujina jeba Hallelujah masamane ajika mujina jeba masamane ajika mujina jeba Mweya baba Yesu sulula sulula bajiba swika Hallelujah Yesu wetu sulula bajiba swika Hallelujah Yesu wetu sulula bajiba swika Mambo akudenga Yesu ondopa ondopa ondopa bajiba sama ondopa Yesu wetu ondopa bajiba sama Hallelujah Yesu wetu ondopa bajiba sama Mambo akudenga chilobu chetu Yesu wa Yesu Munazareta Hallelujah Chilobu chetu Yesu wa Munazareta Hallelujah Chilobu chetu Yesu wa Munazareta Mwari baba banjelu lwayi Lwayi Tulomba zambi Banjelu lwayi Lwayi Tulomba zambi Banjelu lwayi Lwayi Tulomba zambi